bisa. Walau di hati tak reda resah, antara kau dan aku banyak jurangnya. Walaupun kita saling merindu, kita suram bersama di musim cinta. Rindakan cinta asmaramu hanya untukku. Di mahliga seribu rindu kita bertemu. Kita sulam bersama di musim cinta. Rindakan cinta asmaramu hanya untukku. Di mahliga seribu rindu kita bertemu.